Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.